بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله berlindunglah kalian kepada Allah dari apa? Dari adab Allah dengan apa? Berlindunglah kalian, berlarilah kalian kepada Allah, berlindung kepadanya dari adabnya dengan melakukan apa? Melakukan apa? Dengan melakukan. Bagaimana cara berlindung dari adab Allah? Dengan melakukan ketaatan kepadanya. Baik. Berlindunglah, berlarilah kalian kepada Allah, berlindung kepadanya dari ketetapan dan takdir buruk yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah, dengan berharap ketetapan dan takdir baiknya. Nah, karena segala musibah, bahaya, nikmat dan keselamatan dari musibah dan bahaya, semua itu adalah ketetapan dan takdir Allah SWT. Berlindung dari musibah, dari suatu bahaya, berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Agar tidak terkena bahaya dan musibah itu, agar Allah menetapkan dan menakdirkan nikmat dan selamat dari bahaya. Nah, dua makna tersebut diutarakan oleh As-Sa'di rahimahullah. Sebenarnya telah disampaikan. Adapun Ibnu Al-Qayyim hanya menyebutkan yang pertama. Berlindunglah kalian kepada Allah, berlindunglah kalian kepada Allah, berlindung kepadanya dengan mengerjakan ketaatannya. Berlindung dari adabnya dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Nah. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون الأمر كذلك perkaranya demikian seluruh umat-umat ini datang oleh rasul-rasul mereka, mereka mendustakan rasul yang diutus dengan mengatakan sahir atau majnun. Tujuannya adalah untuk mendustakan rasul itu, mendustakan kebenaran Islam, tauhid yang didakwakannya, syariat yang didakwakannya. Naam. Atawasaw bih. Apa makna atawasaw bih? Apakah mereka saling berwasiat, maksudnya apa? Apakah mereka saling berwasiat dengannya? Maksudnya saling berwasiat dalam hal apa yang dipertanyakan di sini? Man, yang kecil-kecil itu, yang di belakang itu. Apakah mereka saling berwasiat dengannya? Ya, ini apa maksudnya? Saling bersetia dengan apa yang dipertanyakan di sini? Hat. Ucapan apa? Pum. Sepertinya jawabannya sudah benar sih. Hanya saja enggak dengar. Hah? Apakah mereka saling berwasiat dengannya, dengan ucapan itu? Apa ucapan apa itu? Nah. Tukang sihir atau orang gila? Ahsan. Nah. Yaitu ucapan di atas, qalu sahirun aw majnun. Jadi katakan di atas, kadzalika ma atal ladina min qablihim. Demikianlah perkaranya umat-umat yang mendustakan rasul tidaklah datang kepada umat-umat sebelum mereka, sebelum Quraisy, dari seorang rasul kecuali mereka mesti mengatakan sahir atau majnun. Atau sahabat, apakah umat-umat itu saling berwasiat? Yani yang sebelumnya berwasiat kepada umat setelahnya, jika datang rasul kepada kalian katakan dia sahir atau majnun. Al-jawab, apa jawabannya? Ya apa tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak ada wasiat-wasiat seperti itu di antara mereka. Balhum qaumun taghun. Tetapi mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. bertujuan dengan tujuan yang sama, misi sama, yaitu mendustakan Rasul. Ya. Yang tepat untuk mendustakan Rasul itu dikatakan bahwa dia tukang sihir, dia orang gila, seperti telah dijelaskan. Semisal dengan itu. Baik. Di kalangan Quraisy, selain itu mereka cuma katakan dia syair, dia kahin, dia pujangga yang pandai bersyair, dia dukun. Nah. Fatawalla anhum fama anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma'nafiya. Tidaklah khalaqtu, aku menciptakan al-jinna, jin, wal-insa, dan manusia. Pada urutan penyebutan di ayat ini, urutannya jin dulu, kemudian ins. Mana yang lebih duluan dicipta, manusia apa jin? Manusia lebih duluan? Jin? Siapa bapaknya jin? Tidak ada bapaknya. Bagaimana bisa muncul? Bapak manusia siapa? Ada. Bapaknya jin? Hah? Iblis. Nah. Iblis lebih duluan dicipta daripada Adam. Iblis sudah ada di atas, hidup bersama malaikat. Nah, kemudian Adam dicipta, Iblis tidak mau sujud kepada Adam, kan begitu? Malaikat semuanya sujud. Nah, jin seperti halnya manusia. Ya, ini ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafir disebut syaitan. Nah, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Ya, unsurnya dari tanah, awalnya yaitu Adam, sebagaimana kita ketahui. Adapun Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian keturunannya tercipta dari nutfah, setetes mani. Kecuali siapa? Inna mathal Isa ka mathali Adam. Nah, yaitu Nabi Isa, karena tercipta tanpa Bapak. Jibril langsung meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Tayyib. Illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali li lam ta'liliyah. Lam ta'liliyah. Penjelasan illa faqqar. Sebab diciptakan ini hikmah di balik penciptaan jin dan manusia dalam rangka agar mereka ya'budun, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'buduni, lihat nunnya di kasrah, ya, nunnya di kasrah. Lam menjazam ya'budun atau menasab. Hatu jawabaku. Menjazam. Asalnya kan ya'buduna. Sabat an-nun. Ya'buduna af'alul khamsa. Amtilatul khamsa. Nah, ya'buduna di fathah. Nunnya ada apa tidak yang di fathah di sini? Hilang kan? Tidak ada. Nunnya di kasroh. Berarti nun yang fathah itu sudah tidak ada. Artinya, ya, alamat i'rab fi'il ini adalah hadfun nun. Dijazm apa di nasab? Lamnya tadi ta'liliyah. Di nasab apa dijazm? Di nasab. Baik. Sekarang nunnya ini nun apa kalau begitu? Kenapa bisa dikasrah? Ya'buduna. Nah, itu sudah tidak ada. Mansub bi hadfin nun, mansub dengan lam dengan membuang nun. Berarti ya'budu. Kok ada nun di kasrah? Kasrah ini tanda bahwa setelahnya ada huruf yang terbuang. Biasanya huruf itu kalau di kasrah setelahnya apa? Yang kecil-kecil saja bisa jawab mungkin. Biasanya digantung baca ayat, ya, atau hadis. Jika baca kalimat Arab, jika di kasrah sebelumnya setelahnya apa? Huruf apa setelahnya kalau huruf itu di kasrah setelahnya apa? Apa? Ya. Kalau sebelumnya di dhamma setelahnya apa biasanya? Apa? Wawu kan? Jika sebelumnya di dhamma setelahnya wawu. Jika sebelumnya di kasrah setelahnya ya. Jika di fathah setelahnya a alif. Nah, ini kasrah berarti setelahnya apa? Ya, ada ya. Ya-nya tidak ada, terbuang. Itulah ya mutakallim dhamir. Itulah yang diartikan dengan aku. Itu yang diartikan dengan aku, domir aku. Ya mutakallim namanya, yakni domir pembicara, yaitu Allah. Allah kan mengatakan, wa ma khalaqtu, tidaklah aku, tu itu aku, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali, diartikan apa? Agar mereka beribadah kepadaku. Kunya mana? Kunya ya yang terbuang itu setelah nun yang dikasrah. Kasrah pada nun menunjukkan ada ya mutakallim, ada dhamir aku yang terbuang itu ya. Lengkapnya liya'budu ni. Adapun nun sebelum ni ini ya, nun setelah wawu itu sudah terbuang karena dinasab fi'ilnya. Nah, asalnya kalau tidak dalam ya'budunani. Seandainya tidak dalam, bagaimana kalimatnya? Coba tulis. Kalau tidak dalam, kalimatnya ya'budunani. Tulis semua. Ya'buduna na ni. Ada ya, ada ya di sukun. Nah. Makanya harus belajar bahasa Arab. Makanya rajin belajar bahasa Arab ya, yang sudah belajar dulu lughah, belajar nahwu shorof, tekun yang baik. Tidak bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah jika tidak tahu bahasa Arab. Baik. Ya'budunani. Asalnya mereka beribadah kepadaku. Masukkan lam liya'budu, harus dibuang nunnya. Itu tanda i'rabnya. Menjadilah liya'buduni. Disingkat ya yang di ujung dibuang karena sudah ada kasrah yang menunjukkan. Menjadilah liya'buduni. Ini illa liya'buduni. Nanti akan datang kalimat yang sama lagi dengan ini. Fala yasta'jilun, tapi di sana dijazm bukan dinasab. Baik. Nah, ini ta'liliyah. Ini menunjukkan faktor, sebab, tujuan, hikmah diciptakannya jin dan manusia. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Ibn Uthaymin dalam tafsirnya, hikmah ini adalah hikmah syar'iyah. Hikmah syar'iyah. Karena hikmah itu ada dua. Ada hikmah syar'iyah, ada hikmah qadariyah, khalqiyah. Hikmah syar'iyah. Hikmah syar'iyah apa maknanya? Artinya Ya, hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka menjalankan syariat Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menauhidkan Allah. Liyuhidun, agar mereka menauhidkanku dalam ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Yani beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Tidak menyerahkan ibadah itu kepada selain Allah. Karena menyerahkan ibadah kepada selain Allah, syirkun akbar, syirik besar. Itu membatalkan tauhid, membatalkan keikhlasan. Itu hakikatnya tidak beribadah kepada Allah. Hakikatnya tidak beribadah kepada Allah. Ya. Seperti perumpamaan yang dibuat oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dalam Al-Qaidul Arba'. Ya. Seperti halnya taharah, wudu, jika dimasuki oleh hadas, batal. Nah. Seperti itulah halnya ibadah, jika dimasuki syirik, batal. Nah. Jadi jika dimasuki syirik besar, batal, hakikatnya bukan ibadah. Hakikatnya bukan ibadah. Ibadah itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Nah. Ini hikmah syar'iyah. Artinya jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat pertama dari sekian ayat, jika kita baca Al-Quran dari sesuai susunan mushaf, dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, baca, tidak ada perintah yang kita dapatkan sebelumnya. Perintah pertama kita dapatkan ini. Ya ayyuhan nasu ibudu. Ini perintah yang pertama kita dapatkan. Kita baca dari Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, terus baca sampai ayat ini. Ini perintah yang pertama kita dapatkan. Ya ayyuhan nas, hai annas, yaitu nas minal jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia. U'budu rabbakum, sembahlah rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Kenyataannya, realitasnya, lebih banyak jin dan manusia yang menyekutukan Allah daripada yang beribadah dengan ikhlas kepada Allah, menauhidkan Allah. Lebih banyak yang kafir, yang musyrik dengan berbagai ragam kekufuran dan kesyirikan mereka, daripada yang muwahhidun, yang menauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ini bukan hikmah khalqiyah qadariyah. Karena jika itu hikmah khalqiyah qadariyah, maka mereka semua akan diciptakan dalam keadaan mesti beribadah kepada Allah dan tidak ada yang kufur dan syirik. Nah, karena tidak ada yang bisa keluar dari takdir Allah. Nah. Jadi ini bukan hikmah qadariyah. Baik, tapi hikmah apa namanya? Syar'iyah. Artinya mereka disyariatkan, diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Adapun takdir Allah menghendaki lebih banyak yang menyelisihi syariat ini daripada yang menaati. Naam. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Baik. Ayat selanjutnya, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imu. Ma, tidaklah. Lagi-lagi nafi, ya. Menafikan, menepis. Tidaklah. Uridu, aku menginginkan. Uridu, menginginkan. Tidaklah aku menginginkan. Minhum, min dari, hum, mereka. Hum, domir. Hu, alha, domir. Mim, huruf ini menunjukkan jamaah, ya, mereka, yaitu jin dan manusia itu. yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Tidaklah aku menginginkan dari mereka itu, dari jin dan manusia seluruhnya, mir rizqin, berupa rezeki. Rezeki apapun. Rizqin di sini nakirah. Nakirah. Tandanya di tanwin. Siap konteks kalimatnya nafi, penafian, masuk ke kaidah, masuk ke kaidah, yakni kaidah usul fiqh, menunjukkan apa? Umum, meliputi semua rezeki-rezeki apapun, besar, kecil, banyak, sedikit. Tidak ada sama sekali yang aku inginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu, dan aku tidak menginginkan, ayyut'imun. Lagi-lagi ayat imun. Wa ma uridu ayat imun, dan aku tidak menginginkan mereka memberi aku makan. Ya, dan aku tidak menginginkan ayat imun mereka memberi aku makan. Yut'imu, asalnya apa ini? Yut'imu sama di atas. Asalnya yut'imuna. Nunnya mana yang di fathah? Sudah hilang. Dina itu tanda nasab kafun nun, karena masuk an ini menasab seperti lam di atas menasab, sehingga nun yang di fathah itu terbuang tanda i'rab. Nah, kemudian ada nun sama dengan nun pada ya'budun di kasrah. Kasrahnya menunjukkan ada ya' mutakallim dhamir aku yang terbuang, yakni ayyut'imuni. Asalnya yut'imunani, ayyut'imuni. Nun ini disebut nun apa? Belum disebut tadi ya. Nun yang mengantarai antara fi'il ya'budu dan yut'imu dengan ya mutakallim dhamir, nun itu disebut nun yang sudah belajar ya. Yang belum belajar dengarkan, nanti antum akan belajar. Nun apa namanya? Nun apa namanya? Nun yang masuk ke yang kita kalim. Nun apa namanya? Ini dari tanah ini. Woi, belakang sana, sabar. Nun apa namanya? Nun? Kok panjang? Cuma satu kata yang enak inginkan. Nun. Sabab. Sabab. Ta'awan. Nun. Hatu. Nun apa? Mana lagi sababnya? Sebelah sini. Nun. Tidak ada suara. Nun wiqaya. Baik. Nun wiqaya. Tamam. Hafalkan ya, catat. Meskipun yang belum belajar nahwu, nanti akan belajar. Nun wiqaya. Baik. Wiqaya itu artinya penjagaan. Nah, fi'il itu tidak bisa langsung ke ya diantarai oleh nun wiqaya ini, perantara. Baik. Jadi aku tidak menginginkan dari mereka rezeki apapun, karena Allah Subhanahu wa taala huwa al-ghani ar-razzaq, karena Allah Maha Kaya, Maha pemberi rezeki, ar-raziq ar-razzaq. Justru Allah yang memberi rezeki. Allah tidak diberi rezeki dan tidak butuh rezeki. Allah tidak punya hajat karena ghani, Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada selainnya. Wa ma uridu yut'imun. Karena aku tidak ingin mereka memberi aku makan. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur. Tidak butuh istirahat dan seterusnya. Tidak ada lelahnya. Bahwal qawi. Wa ma massana min lughub. Allah Maha kuat. Wa ma massana min lughub. Menciptakan langit dan bumi tanpa kelelahan sama sekali. Wa ma massana min lughub. Kami tidak merasakan lelah sama sekali. Nah, Allah tidak pernah lapar, tidak pernah haus. tidak butuh makan, tidak butuh minum. La yahtaju ila syai'in, tidak butuh kepada sesuatu dari selainnya. Baik. Innallaha, sesungguhnya Allah huwar razzaq, dialah ar-razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Dzul quwwah, dzu yakni pemilik, al-quwwah kekuatan, yang Maha Kuat. Kekuatannya sempurna, tidak ada kelemahannya sama sekali. Al-matin, yang Maha Keras. Tidak ada lembeknya terhadap sesuatu yang memang pantas untuk dikerasi. Dan itu hikmah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatun ghilazun syidad dalam menghadap ahlun nar. Karena memang mereka telah terkena murka Allah. Dan mereka pantas untuk dikerasi dengan azab yang keras, azabun syadid, azabun alim, azabun azim dalam neraka. Oleh karena itu, para petugas neraka dari kalangan malaikat yang mengadab dan menyiksa mereka, Allah menciptakan mereka dalam keadaan ghilazun syidad. Perangainya malaikat itu perkasa, ya, perangainya kasar, suaranya menggelegar karena membentak, menghardik, ya, keras, kasar. Nah, al-matin, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat lagi Maha Keras. Nah, ayat selanjutnya. Jadi jika demikian, hendaknya jin dan manusia sadar bahwa mereka yang butuh kepada Allah. Allah menciptakan mereka dengan hikmah syar'iyah agar mereka beribadah kepada Allah, bukan karena Allah butuh kepada mereka, tetapi karena jin dan manusia butuh kepada Allah. Mereka butuh untuk bersyukur kepada Allah. Allah telah memberi nikmat kepada mereka, nikmat penciptaan. Mereka dicipta oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Ini nikmat. Nikmat. Nah, nikmat, dan mereka dilebihkan atas makhluk-makhluk yang lain dengan diberi akal. Ini nikmat. Dari awal sampai akhir nikmat seluruhnya dari Allah. Kemudian Allah memberi mereka rezeki, memberi makan, minum. Ya. Apakah patut setelah itu kemudian tidak bersyukur kepada Allah? Jika itu terjadi di kalangan manusia, sesama manusia, ada seorang tuan berbuat baik, ya, kepada seseorang bawahannya, kemudian wah masya Allah tuannya ini baik sekali, beri rumah, beri mobil, beri, nikahkan dia, terus di nafkahnya terus mengalir, dibantu terus, kemudian dia tidak bersyukur, ngamuk tuannya, nah marah, dan orang akan menganggap dia jelek sekali, tidak tahu berterima kasih, ya kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir semuanya nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Maka tentunya wajib bersyukur. Bersyukur dengan menaati Allah, beribadah hanya kepada-Nya. Mengerjakan perintah-Nya, dan perintah Allah terbesar adalah mengikhlaskan ibadah kepada-Nya. Menjauhi larangannya. Larangan Allah yang terbesar adalah larangan melakukan syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Baik, jika tidak bersyukur, tidak mengerjakan hikmah syariah ini, ingat, dzul quwwatil matin, Allah Maha Kuat, Maha Keras siksaannya. Na'am. Maha kuasa, maha kuat, maha keras. Keras terhadap orang-orang yang kafir dan musyrik. Fa inna lil ladzina zalamu, maka sesungguhnya inna sesungguhnya lil ladzina, bagi orang-orang yang zalamu, berbuat zalim. Kezaliman terbesar yang mereka lakukan adalah zulmun azim, yaitu melanggar hikmah syariah tadi, li'budun, yaitu melakukan syirik akbar, kufur akbar, mengkufuri Allah, menyekutukan Allah, menentang, mengkufuri Rasul yang diutus, menentang syariat Allah. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat zalim itu, plus selain kezaliman yang terbesar itu, jangan tanyakan lagi, jangan tanyakan lagi setelah itu betapa banyaknya kezaliman yang mereka lakukan. Karena kezaliman yang terbesar saja mereka lancang melakukannya terkait dengan hak Allah yang terbesar, yaitu ditauhidkan, itu saja mereka berani menentangnya dan melanggarnya. Maka kezaliman-kezaliman lain yang lebih kecil dari itu, dengan berbagai ragam yang besar dan kecil, tapi lebih rendah daripada syirik akbar, kufur akbar, tentu saja mereka lebih lancang lagi melakukannya. Maka sesungguhnya untuk orang-orang yang berbuat zalim, dhanuban ay nasiban, nasiban minal adab, dhanuban artinya nasiban minal adab, bagian dari adab. Dhanub itu sebenarnya secara bahasa, seperti dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam tafsirnya, artinya timba. Secara dalam bahasa Arab, dhanub itu timba, timba yang dipakai untuk menimba air dari sumur. Nah, di sini maksudnya adalah bagian. Nah, bagian dari adab. Mithla dhanubi ashabihim, sama seperti dhanub, bagian adab yang telah dirasakan oleh ashabihim, oleh kawan-kawan mereka yang mendahului mereka, yang telah menentang para rasul, yang telah mendustakan para rasul, kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan yang lainnya itu telah dibinasakan oleh Allah. Fala yasta'jilun. Fa, oleh karena itu, la, janganlah, yasta'jilun, mereka minta disegerakan kepadaku adab itu, karena itu pasti datang jika tiba saatnya. Jangan minta disegerakan. Nah, ini juga ya, yasta'jiluni. Nah, asalnya yasta'jilunani. La di sini nahia. La nahia, larangan. Janganlah. Nah, adapun la yang melarang itu menjazm. Jadi yasta'jilu. Nah, nunnya juga dibuang, alamatul i'rab, majzum namanya, bukan masuk tapi majzum, dijazm dengan dibuang nunnya, karena lahnya nahiyah yang menjazm. Kemudian nunnya, untuk sudah tahu nun apa tadi namanya ini yang dikasroh, nun wiqayah. Kasroh menunjukkan ada apa setelahnya huruf yang terbuang, yaitu ya, yaitu adalah mutakallim namanya, domir pembicara, aku. Fala yasta'jiluni, oleh karena itu janganlah mereka minta kepadaku agar disegerakan adab itu. Kan mereka menantang-nantang seperti itu. Nah, orang Quraisy. Tayyib. Para rasul itu kan ditantang oleh umat. Mana tunjukkan jika kau memang yang diutus? Mana yang kau janjikan azab itu? Mana kau enggak datang-datang? Kan begitu. Maka Allah menjelaskan di sini, sesungguhnya bagi orang yang zalim mesti ada bagian dari adab seperti bagian adab yang didapatkan oleh kawan-kawan mereka yang dulu umat-umat sebelumnya telah dibinasakan. Telah kita dengar kisahnya sebagian di atas. Fala yastajirun, maka mereka jangan minta disegerakan kepada kawan itu. Nah, Nabi SAW bersabda, innallaha layumli lidzalim. Innallaha layumli lidzalim. Sesungguhnya Allah akan menunda datangnya adab kepada seorang yang zalim. idza akhadahu, sampai hingga apabila Allah mengadabnya, menghukumnya jika sudah tiba ketentuan Allah, hatta idza akhadahu lam yuflithu, maka Allah tidak akan melepaskannya sedikit pun. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah, demikianlah dahsyatnya adab Allah jika mengadab satu kaum penduduk negeri dalam keadaan zalim penduduk negeri itu. Inna akhdahu aliman syadid, sungguhnya adabnya amatlah pedih. Fawailul lilladzina kafaru min yawmihim alladzi yu'adun, maka wailun, kecelakaan, kebinasaan akan menimpa lilladzina, ya, untuk orang-orang kafaru yang kafir. Kebinasaanlah, kehancuranlah untuk orang-orang yang kafir. Miyawmihimul ladhi, di min yaum, di hari yaum, hari him, ini mereka, ya, alladhi yang yu'adun, mereka dijanjikan oleh Allah bahwa di hari itu mereka akan diazab, mereka akan dihancurkan, celakalah mereka di hari itu. Yaitu hari apa yang dimaksud? Hari yang dijanjikan itu apa? Hah? Hari kiamat. Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Innama tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi'. Ini yang dimaksud. Alladhi yu'aduna. Baik. Naktafi bihadha al-qadar, jazakumullahu khairan. وبهذا ختمنا تفسير سورة الداريات بحمد الله وفضله. بارك الله فيكم. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.